الحمد لله الحمد لله العزيز الحميد، وهو أعلى الثناء والتمجيد. ثم أصلي وأسلم على نبينا محمد أفضل العبيد، وعلى آله وأصحابه الكرام الأمجيد، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يتحقق فيه الوعد والوعيد. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، فإنه قد فاز من اتقى. فقال ربكم عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والمسلمات، الحاضرين والحاضرات، والمستمعين والمستمعات، أو المشاهدين والمشاهدة، وبعد أن يبيبوا قوم مسلمين المسلمات، جماعة صلاة صبح في مسجد زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، ataupun yang mendengarkan melalui Radio Rabbani 91.1 FM dan yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini mudah-mudahan menjadi pemberi cahaya bagi jalan kita di akhirat nanti. Semoga cahaya kita sempurna ketika kita berjalan di tengah gelapnya malam menuju rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan rasa syukur senantiasa memenuhi hati kita, jiwa kita, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Dan dengan demikian mudah-mudahan melahirkan nikmat-nikmat baru yang membuat kita senantiasa bersyukur kepada-Nya. Ma'asyiral kiram, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengingatkan kita untuk senantiasa berada di majlis-majlis ilmu. Karena majlis ilmu itu adalah benteng yang kokoh bagi kita dari berbagai fitnah, baik fitnah syubhat yang membuat kita maksiat, atau fitnah syahwat yang membuat kita berbuat maksiat, ataupun fitnah syubhat yang menyebabkan kita tersesat. Masyaallah kiram. Oleh itu pada subuh ini kita kembali berada di sini untuk sama-sama menikmati kebersamaan ini, mudah-mudahan mengantarkan kita ke surga Jannatul Na'im. Amin. Masyaallah kiram. Doa kita pula tak boleh lupa untuk orang-orang tua kita, ayah dan mak kita, saudara mara kita, para guru yang telah mengajar dan mendidik kita, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat yang hidup dan yang sudah meninggal. Semoga yang hidup diberikan taufik hidayah serta ma'unah untuk mendapatkan hidup yang barakah sampai husnul khatimah. Dan semoga yang sudah meninggal Allah terima amal dan Allah ampuni segala dosanya, dan dilapangkan kuburannya serta ditempatkan di tempat terbaik di sisinya. Dan semoga doa kita untuknya didengar dan diterima oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Khususnya Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, yang pada pagi ini kita sama-sama menyimak ilmu kepadanya. Beliau adalah yang kaya ilmu dan kita miskin ilmu. Ma'asyiral kiram. Sampai pada alinea ke-298. Masih bab tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan bahwa atau menerangkan bahwa bahwasanya Allah menjelaskan kepada ininya, kepada makhluknya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya. Dan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam disaksikan oleh Allah bahwa beliau telah mengikuti apa yang diturunkan kepadanya. Allah wajibkan dan Allah saksikan. Allah wajibkan Nabi ikut dan Allah saksikan pun Nabi sudah ikut. Dan bahwasanya Nabi menjadi pemberi hidayah bagi orang yang mau mengikutinya. Dan bahwasanya Nabi itu sendiri di atas hidayah dan pemberi hidayah bagi siapa yang mau mengikutinya. Mau mengikutinya, bukan mau mengetahuinya. Karena ada orang mengetahui, ada tapi tidak mau mengikuti. Sampai pada pembahasan wasunanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a kitabillahi wajh. Sunnah-sunnah Rasulullah SAW bersama kitabullah itu ada dua wajah, dua bentuk. Ahaduhuma, salah satunya adalah nassu kitabin, yaitu secara teks, secara nas ada dalam Al-Qur'anul Karim. Fattaba'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama anzalallah. Pada waktu itu Nabi tinggal mengikut sebagaimana yang Allah turunkan. Wal akharu jumlah. Bentuk yang kedua, wajah yang kedua adalah jumlah, tidak detail. Hanya diberikan garis-garis besarnya. Nah, apa tugas Nabi? Bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi anillah. Di sini Nabi ditugaskan menjelaskan, menerangkan dari Allah makna ma arada bil jumlah pula. Apa yang Allah inginkan dengan secara garis besar pula. Wa awdaha kaifa faradaha. Dan diterangkannya bagaimana fardu ini dilaksanakan. Amman atau khasan. Baik bersifat umum maupun bersifat khusus. Maka di sini, walaupun ada makna-makna umum dalam Al-Quranul Karim, lalu kita cari penjelasannya. Apakah ini bermakna khusus atau bukan? Kalau ternyata dalam As-Sunnah ada makna khusus, berarti makna umum tidak dilakukan lagi. Berarti mengikut makna itu. Dan di sini terjadi banyak perselisihan di antara ulama, karena sebagian menemukan takhsisnya dalam As-Sunnah dan sebagian lain tetap memakai umum yang ada dalam Al-Quranul Karim. Akhirnya bertemulah kedua pendapat. Nah, sebenarnya di saat seperti ini sangat mudah sekali kalau mau kembali. Seperti yang dikatakan Nabi alaihissalatu wassalam. Seperti dikatakan Nabi alaihissalatu wassalam. Dan bahkan sebelumnya seperti yang dikatakan Allah tabaraka ta'ala. Bila kalian bertemu dalam suatu masalah, berkelahi, berselisih, kembali pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi lebih spesifik lagi, alaikum bisunnati. Ikutlah sunnahku. Wajib itu. Kalau tidak, berkelanjutan terus. Kalau tidak, berkelanjutan terus. Nah, misalnya, kalau buat misal lama lagi nanti sih. Itu tidak paham dengan tanpa misal kan? Berbeli misal juga. Ini kan ulang ini. Ulang ini. Karena sudah lama juga kita. Tambah lagi. Subhanallah. Misal, ya, misalnya tentang zikir misalnya. Fazkurullaha zikran kesiran. Berzikirlah kamu. Kamu itu kan banyak itu. Ada waw jamaknya. Kepada Allah dengan zikir yang banyak. Sah? Baik. Ini kan sepertinya umum. Silahkan berzikir dengan cara apapun. Sah? Nah. Lalu Nabi alaihissalatu wassalam di dalam zikir-zikirnya selepas salat fardu. Selesai salat fardu. Kalau melihat teksnya yang berlaku umum, zikir apapun boleh antum baca selesai. Selesai salat. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Apabila kalian selesai salat, zikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk, bahkan berbaring sekalipun. Boleh kan? Baik. Tetapi, apakah zikir di sini mutlak saja apa yang kita nak baca? Atau bagaimana kita nak baca? Seperti apa pelaksanaannya? Ya, seolah-olah kan mutlak saja. Lalu kita cari penjelasannya dalam Al-Qur'an, dalam Al-Qur'anul Karim, kemudian dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Maka kita temukan bahwa Nabi selesai salat fardu berzikir tertentu. Berzikir tertentu. Selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, yang dibaca adalah Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Nah, kalau ini dikhususkannya, tidak dirubah-rubahnya, Nabi berapa lama dia salat fardu, Pak? Masih lupa? Pasti masih lupa. Iya kan? Pasti masih lupa. Berapa kali? Kan? Iya kan pasti lupa kan? Ya wajib sholat kan tahun ke? Lupa juga. Hah? Tahun ke 10 Hijriah. Pasti lupa. Kenabian. Berarti 13 tahun Nabi sholat fardu. Baik. Mungkin di Mekah tidak kondusif dah. Kan tidak kondusif sholat berjemaahnya, maka di Madinah sajalah. Kan di Madinah, berarti 10 tahun. Kali 360 hari. Kali 5. Pak cepat. 360 kali, 3600. Dikali 5. 3600 kali 5 juga bayar. Hah? 3600 dikali 3600 kali 5. 3 kali 5, 15. 3 kali 6, 18.000 kali ya. Nabi salat fardu berjamaah. Lalu tak kita temukan beliau mengucapkan zikir-zikir kecuali yang itu. Bisa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Di mana kita tahu? Menghimpun seluruh riwayat tentang zikir Nabi selesai salat, nak salat subuh, nak salat apa dan sebagainya, tak ditemukan kecuali mengucapkan itu. Maka kita paham bahwa yang disyariatkan adalah membaca yang itu. Sekalipun tidak dilarang dalam momen lain yang tidak khusus untuk berzikir seperti mutlak tadi. Misalnya doa, siapa yang membaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan lainnya. Kan lebih lengkap kan? Tapi tidak ditemukan Nabi alaihissalatu wassalam membacanya selesai sholat fardu sekalipun. Maka kita dapat katakan bahwa membaca ini bukan selesai sholat. Jelas? Bukan khusus selesai sholat. Dan anda yang dibaca selesai zikir yang di syariat atau yang disunnahkan Nabi SAW, kita baca, tidak masalah. Misalnya anda selesai, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma anta salam, ka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini kan ada lagi nanti, Allahumma anta salam ini ada lagi nanti itu. Adikhlal jannati bisalam dan seterusnya. Ini ada lagi nanti. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Maka kita dapatkan bahwasanya zikir atau istighfarnya Nabi selesai salat adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, tiga kali. Masa sebanyak berapa kali solat tadi, Pak? Hah? Lupa lagi. 18.000 ya? Serius ini? Kurang kayaknya? Lebih kurang lah. Anggap saja 100 kali aja Nabi solat berjamaah. Misalnya bersama sahabat. Lalu tidak ada dibacanya selain itu. Dapat kita pastikan bahwa selesai solat istighfarnya seperti ini. Jelas? Jelas, ah? Maka ini namanya Nabi menjelaskan, menerangkan apa yang mujmal dalam kitabullah, yaitu zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya tak? Apabila kalian selesai salat, maka berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring sekalipun. Boleh kan? Baik. Nah, sekarang berarti ini zikir Nabi alaihissalam selesai salat. Adapun selainnya, makanya ada selainnya boleh dibaca, tapi pada momen yang tidak khusus. Makanya yang dimutlakkan dalam Al-Quran Sunnah, kita mutlakkan. Yang dikhususkan, ya kita khususkan. Yang dibalik, yang dibuat umum, dimutlakkan, lalu yang khusus, diumumkan. Ini yang tak. Disinilah pentingnya belajar ke Nabi Alaihissalam secara teoritis dan secara aplikatif. Jadi aplikasinya ada langsung. Makanya supaya masuk dalam sistem penerimaan pahala nanti. Iya tak? Ya, sebab kalau mengada-ngada kan ditolak atau diterima? Ditolak. Jelas ya? Walaupun bahan misalnya kue, apa namanya, kue dengan biskuit kan sama, bahan tepung juga kan? Tapi kan cara pengolahannya kalau disamakan sama hasilnya? Enggak. Bapak nak buat biskuit, tiba-tiba diaduk seperti ngaduk kue. Hasilnya? Ya kue, enggak jadi biskuit. Paham tuh? Nah, jadi harus pengolahannya pun sama. Maka Imam At-Tirmizi ketika meriwayatkan hadis ini, beliau meriwayatkan bab tentang doa selesai sholat. Kemudian ada doa atau fadilat istighfar. Nah, ketika selesai sholat, dia meriwayatkan hadis astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi ketika tentang fadilat istighfar secara umum, dia bawakan hadis tadi. Man qala astaghfirullah al-azim la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih, muhyid zunubuhu, dihapuskan dosa-dosanya, walau kana mitla zabadil bahar, sekalipun sebanyak buih di laut. Tapi ingat, buih ya, berarti dosa kecil. Nah, kan buih itu bukan sebanyak air di lautan. Nah, kalau masuk air di lautan, masuk dosa besar. Jelas? Nah, jadi kalau istighfar, menghapuskan dosa-dosa kecil, kalau diiringi dengan taubat, baru hilang. Sekalipun sebanyak air di lautan. Buih kan dikit. Tapi kalau buih di lautan, ya masih ulang dikit. Buih gelas yang sedikit. Kalau buih lautan, na'udzubillah. Berarti menggambarkan dosa kecil itu banyak. Ya, tapi seperti buih saja. Tapi buih kalau dikumpulkan bisa tenggelam kita. Ya, saya kumpulkan buih Samudra India saja lah dulu. Bisa tenggelam si Indonesianya. Sah? Nah, jelas lah. Tambah contoh lagi. Nah, sekarang orang kadang-kadang masalah zikir berjamaah misalnya. Pada asalnya dalam sunnah enggak ada. Dalam sunnah enggak ada. Lalu diwajibkan oleh kita hari ini. Padahal Imam Syafi'i tidak mewajibkan. Kan dia bilang yustahabu. Apa makna yustahabu dalam istilah Imam Syafi'i? Hah? Enggak tahu. Ngaku aja lah bilang enggak tahu. Ya aku tahu, kita tahu. Yustahabu dalam makna, kalau Imam Syafi'i menggunakan istilah yustahabu, artinya adalah dianjurkan tapi tidak ada sunnah asalnya. Hanya istinbat beliau, yusannu. Tapi kalau dia bilang yusannu, berarti ada hadis dari Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi kalau yustahabu, anjuran. Ingat itu istilah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Yang disamakan, kalau yusannu itu ada dalil syar'inya. Kalau yustahabu, istinbat beliau untuk dianjurkan. Asalnya amal itu syirik, tapi dengan cara yang ini dianjurkan oleh beliau. Maka dianjurkan lil imam. Imam ayajhara bizzikri. Menjaharkan zikir dubur salat. Selesai salat. Apa tujuannya? Liyata'allaman nas. Supaya dengan jaharnya imam itu didengar oleh jamaah sehingga mereka belajar. Apa yang baca imam itu panjang sekali merenungnya kan? Jadi kira semua di pula nanti semua makmum kan? Nah, akhirnya didengarkan. Apa yang baca? Oh, rupanya dia baca astagfirullah 3 kali. Habis itu Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta yadal jalil ikram. Kemudian Allahumma lamani alima, ataita wala mu'tia lima, mana'ta wala radda lima qadaita, wala fa'uzal jadi minkal jad. Kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa la hamdu ala kulli syai'in qadir. 3 kali. Di maghrib dan subuh 10 kali. Nah, ala khilaf riwayatnya, tapi yang jelas ini yang dibacanya. Kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Dan selesai diam. Nah, supaya orang bisa, oh ternyata dihitungnya pertama banyak berapa. Minimal dia kalau tidak sanggup menghitung, dia tanya, "Mam, kadang-kadang saya hitung 35, kadang-kadang 45. Imam yang salah itu saya salah dengar, salah hitung." Bisa aja kan? Imam mungkin aja salah. Bisa saja dia keliru dalam menghitung. Apalagi kalau hitungnya pakai buah tasbih, kadang terlampau dia. Bisa mengantuk-ngantuk habis subuh itu kan? Nah, bisa saja. Maka dia tanya, berapa? Baru dijelaskan 33. Tapi saya hitung kemarin 35, kadang 33, 34, 5. mungkin Pak saya hitung itu salah, saya hitung saya misan. Masyaallah kiram di rumah. Akhirnya bertanya dan belajar. Wa idza ta'allamu, apabila mereka selesai ditinggalkan. Ini mazhab aslinya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Untuk mengajar disilahkan. Tapi menjadikan sunnah yang diwajibkan, ini salah kaprah, keliru. Akhirnya ketika diwajibkan, sehingga jemaah mengatakan kalau tidak zikir bersama, berarti tidak afdol sholatnya. Atau minimal tidak semazhab dengan kita. Atau lebih dahsyat lagi, tidak satu, tidak se-Islam dengan kita. Ini Islamnya Islam lain. Dulu teman-teman cerita dulu-dulu, sekarang mungkin masih banyak. Kalau orang Madura itu mengatakan orang Muhammadiyah itu orang agama lain. Dulu. Sekarang tambah juga. Masih ada, subhanallah. Saya tidak tahu, saya tidak pernah ke Madura. Apa pernah ke Madura? Bukannya Madura, mungkin di sini juga banyak, di Sumatera ada juga. Asal tidak kareh zikirnya, itu tidak orang kita tuh. Orang mana tuh? Hah? Mazhab lain. Baik, ini diantaranya. Jadi, menjaharkan atau tidak? Atau bersama atau tidak? Sebenarnya Imam Syafi'i keluar dari hadis hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari. Bahwa mengatakan, kanal jahru bizikri munzu ahdi Rasulullah SAW. Menjaharkan zikir itu sejak zaman Rasulullah SAW. Jadi Imam Syafi'i ya, mengatakan ini sebenarnya beristimbat ke hadis. Beribad ke hadis. Walaupun galibnya zikir Nabi adalah sir. Galibnya adalah sir. Tapi kadang boleh dijaharkan menurut sebagian pendapat ulama. Dan wallahu alam, karena dalam teks hadisnya, kunna na'lamu insirafan Nabi SAW minas salati bit takbir. Kami mengetahui selesainya salat Nabi dengan takbir. Nah, ini kan khilaful adah. Tidak sesuai dengan yang biasa. Padahal biasanya Nabi selesai salat, istighfar kan? Tidak takbir. Makanya Imam Al-Biqa'i, murid Imam Ibn Hajar rahimahullah, dalam kitabnya Inaratul Fikri Bima Huwa Sahha Min Tariqati Dzikir, menyebutkan bahwa beliau mengatakan, saya tidak mengetahui para pensyarah hadis memasukkan ini dalam zikir selesai salat dalam salat biasa. Maka wajib dimaknai dengan makna salat yang luar biasa seperti dalam keadaan perang, sehingga dimulai selesai salat dengan takbir dan diangkat suaranya. Ini pendapat beliau. Wallahul musta'an. Ala kulli hal, ini diantara contoh umum lalu dikhususkan, atau mujmal garis besar lalu dijabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, demikian pula sebagian kan mengatakan fazkurullaha dengan lafaz jamak. Dengan lafaz jamak. Berarti jamak berarti zikir jama'i. Jadi itu dalilnya. Uzkurullah kan waw jamak. Uzkur, zikirlah sendiri. Uzkuru, zikir bersama kan itu bahasanya, bahasa nahunya. Kalau begitu nanti, ikhwani fillah, ini kan boleh-boleh saja secara istimbat, walaupun tak benar secara lugah pun salah. Sebab kalau ini dipakai oleh anak-anak kita sedang ujian, ketika dosennya bilang, gurunya bilang, ayuhal abna, ayuhal awlad, na'am imtahinu jayidan. Ujianlah kamu secara baik. Nah, lalu mereka memahami, wow jama', berarti boleh ujian jama'i. Ujian jama'i. Akhirnya mereka nyontek, gotong royong ujiannya. Apa sebab? Kata ustaz kan kemarin, wow itu wow jama'ah. Maka di situ, fazkurullah, zikirlah beramai-ramai, berarti zikir jama'ah. Jama'i, kami juga ujian jama'i. Kira-kira dosennya terima tak? Terima tak? Hah? Oh betul kalian ya rupanya zikir. Ujian jama'i? Nah itu tidak. Nah, makanya ini tidak bisa ditafsirkan seperti ini. Karena secara lughah sendiri bukan maknanya bersama-sama. Tapi maknanya sekarang ada pengumuman dari pemerintah misalnya. Ayyuhannas, wahai kaum muslimin. Salatlah kalian di rumah masing-masing Idul Adha misalnya. Sudah keluar apa belum? Semoga tidak keluar ini. Semoga tidak keluar ya. Kau muslimin. Misalnya, Lalu nanti kita seperti memahami tadi, bazkurullah, maka beramai-ramai kita salat Idul Adha. Kata pemerintah kota, kita tidak boleh salat Idul Adha di masjid, tapi di rumah boleh. Oleh sebab itu Pak RW bilang di rumah saya aja lah, lapangannya besar. Bisa? Tapi lawannya ulama tadi. Hah? Betul enggak pemahamannya itu? Salah. Berarti pemahaman fazkurullah dengan waw jama' untuk zikir jama'i, pemahaman keliru secara bahasa saja dah sudah keliru, ditambah lagi dengan keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, so. Mana lagi? Kalau sempat Pak Wali Kota pakai bahasa Arab dia, dia bilang, ayuhan nas, wahai kaum muslimin, la tusallu idul adha, jangan solat idul adha fil masajid wala fi al afniya, atau jangan di fil musallayat, lakin sallu fi buyutikum, tapi solatlah kalian di rumah kalian masing-masing, bahasa kita tuh Pak, di rumah-rumah kalian. Akhirnya masing-masing RW bilang kan di rumah ini, dan katanya tadi berjamaah ramai, maka kita salat Idul Adha di rumah Pak, di rumah Pak RW yang memuat 500 orang, karena rumahnya setengah hektar. Muat 500? Muat, alhamdulillah. Rumah Pak RW 500, apa namanya, 5000 meter pekarangannya. Rumahnya 2500 meter. Cukup enggak untuk salat Idul Adha? Cukup. Masa enggak cukup masjid aja berapa? Masjid ini berapa? 20 kali 20 ya? Iya. 400 sudah cukup. Masa 2500 tak cukup? Nah, kalau sempat ini pemahaman kita terhadap bahasa Arab, kacau nanti. Tidak ada aturan yang bisa berjalan nanti. Semuanya ramai. Apalagi nanti kalau bukan. Ma'asyarah syabab, tazawwaju. Menikahlah kalian. Berarti nikah harus ramai. Ramai-ramai juga. Jadi maksud, wow di sini bukan untuk beramai-ramai, tapi karena yang di dalam bicara ramai, maka pakai kalimat ramai. Macam bahasa Inggris juga kan? Tapi bahasa Inggris tidak seluruhnya. Kalau saya kan, kalau kami, kita, we. Iya. Kalau kamu, sendiri, you juga. Ramai, you juga. Ini bedanya, hebatnya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bahasa Arab Inggris itu hebat, Tuan. Bahkan bahasa kita lebih hebat dari bahasa Inggris. Ya tak? Kata Tuan Haji yang angkat-angkat. Ya. Bahasa kita lebih hebat daripada bahasa Inggris. Mau coba? Hah? Ya kalau mau coba, ayo. Gitu. Padi. Bahasa Inggris apa? Rice. Bahasa kita? Padi kan? Gabah. Rice juga. Habis itu dijemur. Rice juga kalau kita? Jemuan. Jemuan padi gitu ya. Baik, setelah itu digiling. Beras, bahasa Inggris? Rice juga, masih rice juga. Habis itu dimasak jadi lontong. Apa bahasa Inggrisnya? Soft rice. Nasi lunak. Baik. Kalau apa, habis itu di apa dimasak jadi nasi. Kita nasi kan? Bagi mereka? Rice juga. Miskin bahasa Inggris. Habis itu, yang tadi di mesin, yang patah-patah, namanya? Rata. Atah ya. Kalau yang tidak keluar kulitnya, namanya? Enggak, kalau yang apa tadi melukut bang. Patah-patah. Kalau ini baru rata. Baik. Nasi yang keluar dari piring kita ketika makan. Bahasa Inggris. Rice juga. Masih rice juga. Bahasa kita? Lima. Masya Allah. Nasi basi. Jadi, bahasa kita lebih kaya semuanya. Tuntun aja yang bangga dengan bahasa Inggris. Oleh sebab itu, sekarang harus rubah lagi. Satu bahasa. Satu bahasa. Ini tidak apa sebab pemuda nampaknya. Bahasa Indo. Indonesia. Indonesia lebih hebat. Dari sekarang, orang Indonesia harus lebih hebat dari orang Inggris. Mau? Maka sekarang, ngajarlah di sekolah-sekolah pakai bahasa Indonesia. Ngajarlah perguruan tinggi pakai bahasa Indonesia. Ketemu orang Inggris baru pakai bahasa Inggris. Sekali-sekali diuji dia. Mas Muhada ya. Apakah pun nama kali ini? Bilangnya rice. Bagi kami tidak rice, kami padi. Kami lebih hebat. Jelas? Itu ada kisahnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jelas tadi? Alun yulai tambah contohnya. Nggak jadi beranjak kaji kita saja. Nah, kaifa faradaha aman au khasah. Bagaimana Allah fardukan? Apakah bersifat umum atau bersifat khusus? Wa kaifa arada ayyati bil ibad. Dan seperti apa harus dibuat oleh hamba-hamba. Makanya ikhwani fillah, kita sering mendengar ungkapan ulama, na'budullaha kama yurid, la kama nurid. Kita beribadah kepada Allah seperti yang Allah inginkan. Kita layakkan lagi. Bukan seperti yang kita inginkan. Sebab kalau sebuah keinginan kita, tidak ada gunanya Nabi itu. Jelas? Saya ulang lagi. Kalau seandainya beribadah kepada Allah cukup dengan kita sendiri yang kita inginkan, perlu diutus Nabi? Perlu diutus Nabi? Tidak. Allah turun ke Al-Quran ini, taruh di misalnya di puncak Ka'bah, akhirnya pahamilah masing-masing menurut keyakinan masing-masing. Kira-kira gimana umat Islam itu? Saya ulang lagi. Seandainya turun Al-Quranul Karim, dari mana turunnya? Tidak tahu. Al-Quran turun dari mana? Itu bilang dari atas. Pertama dudukkan dulu, Al-Quran turun dari siapa? Dari Allah. Bahasanya turun atau naik? Turun. Kau turun dari mana? Di atas. Bukan dari mana? Atau turun dari yang tidak jelas? Yang tidak bertempat? Nah. Jadi Allah turunkan Al-Quran dari atas. Dan turunnya berkali-kali. Tak? Melalui malaikat Jibril. Kalau Jibril nak sampaikan ke Nabi, dia melakukan apa? Turun. Bukan korupsi, Pak. Bapak macam-macam. Tidak jadi amanah ini. Tolong lagi, Bapak. Ini macam-macam. Ini sedang mikirkan berita malam tadi, Bapaknya. Saya ulang lagi. Jibril setiap nak nyampaikan Al-Quran, wahyu kepada Nabi, dia kemana? Turun. Selesai menyampaikan Al-Quran, melapor kepada Allah. Dia kemana? Naik. Terus? Terus kok payah betul mengatakan Allah di atas? Gimana ini? Hakikat syar'i. Jelas, nyata, fakta, data. Bahwasannya setiap, apa namanya, setiap Jibril turun, setiap Jibril menyampaikan wahyu, pasti bahasanya turun. Dan setiap Jibril melaporkan tugasnya naik. Dia laporkan ke siapa? Ke Allah. Berarti Allah di atas. Setiap hari turun malaikat bertugas. Sah? Tugas malaikat yang berpiket. Ada tugas malam, ada tugas siang. Ramai apa sedikit? Ramai. Di waktu subuh dan waktu maghrib, mereka ganti sip. Sah? Ada yang naik, ada yang turun. Yang naik ngapain? Melapor ke Allah. Dan Allah mana tahu. Apakah dengan ada malaikat yang melapor, Allah butuh malaikat? Terus kenapa dia ciptakan malaikat? Ya, sebagaimana lazimnya? Kalau Allah di aras, berarti butuh aras. Butuh aras? Tidak, sama. Allah ciptakan malaikat, menyiapkan ruh. Allah tidak bisa? Bisa. Lalu apakah dia butuh malaikat? Tidak butuh, alhamdulillah. Berarti kalimat, kalau Allah menugaskan ini, kalau Allah melakukan ini, berarti dia butuh, ini kalimat batil. Maka netizanya, batil. Jelas? Nampaknya belum jelas juga. Tidak jelas, alhamdulillah. Itu harus dikatakan, Allah istiwa di arasy. Tidak boleh, nanti Allah butuh sama arasy. Taib. Allah utus Jibril, menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Tidak boleh. Sebab nanti Allah butuh Jibril. Padahal dia kun, wahya kun selesai. Nah, gimana itu? Jelas? Nanti untuk hari kiamat, siapa yang bertugas tiup? Israfil. Berarti Allah butuh Israfil. Tidak boleh ada malaikat Israfil. Nanti butuh Israfil. Nah, kacau jadinya kamu sudah. Makanya iman pada Al-Quran hadis itu penting sebelum baca Al-Quran dan hadis. Jangan masuk yang lain dulu. Coba nanti orang tak yakin Allah turun ke langit pertama dengan alasan waktu tidak sama, nanti tidak yakin juga kiamat terjadi hari apa? Hari Jumat. Pasalnya Jumat Tokyo dengan Yuka Washington sama. Jangan-jangan nanti pas kiamat di Washington, di apa di Tokyo, sebagiannya bisa menyelamatkan diri ke Washington. Ya saya minimal dapat tobat lah. Karena kalau sudah terbit matahari di barat, boleh lagi tobat? Enggak kan? Kalau dengan letter seperti ini, berarti di Tokyo sudah terbit apa belum? Sudah. Di Washington? Belum. Makanya ingat-ingat aja. Kan tanda-tandanya sudah. Kalau keluar Dajjal nanti lari ke Washington. Dikejarnya antum sampai situ. Kalau nak lari, kalau bisa larinya ke mah? Ke mah? Mah? Madinah. Jelas ya? Madinah itu selamat. Dajjal itu tidak masuk dia. Apalagi? Yang ikut-ikut? Apalagi yang ngikut-ngikut? Dajjal. Dajjal tak lulus masuk. Padahal dia bisa menguasai dan 40 hari bisa berkunjung ke seluruh tempat. Masuk mungkin Zaid bin Thabit masuk dia. Allah musta'an. Tapi Madinah tak masuk Dajjal. Jelas ya? Kan ya? Berarti kalau gitu tak yakin antum nanti kiamat hari Jumat. Kalau antum tak yakin Allah turun ke sepertiga malam pertama, terakhir, akhir. Antum dah mulai ngawur nampaknya. Sepertiga malam terakhir. Makanya kaum muslimin dan muslimin, wahyu jangan diukur dengan akal antum yang sempit. Nanti banyak wahyu yang tertolak. Gara-gara sempitnya akal. Kalau nak tahu lapangnya wahyu, tak cari ke orang yang apa akalnya. Semua wahyu itu bisa masuk. Berarti masih original akal. Betul original. Tak digunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Jelas tak? Kira jelas ya. Berarti apakah Allah butuh malaikat? Tidak. Kalau Allah istiwa di aras, berarti Allah tak butuh aras. Apakah Allah mesti berjihad, berarah? Juga tak mesti. Itu antum. Kalau Allah tak mesti. Makanya waktu Tokyo, waktu Washington, di sisi Allah bisa sama. Di sisi kita bisa beda. Maka membedakan itu di kita. Di Allah bisa? Bisa sama. Makanya jangan coba-coba nanti. Sudah terbit. Apa hari kiamat dan di Tokyo, kan Tokyo berapa jaraknya dengan Washington? Mana 8 jam? Antum tidak pernah ke Washington nampaknya. Antum mau nelpon tidak kawan di sana? Tanyakan sekarang. Ini banyak kaum muslimin dan muslim orang yang terlalu mengikuti akal seperti kehilangan akal. Ya lagi ada lagi yang mencoba menolak Allah di atas. Karena bumi ini bundar. Taib, orang yang sedang Australia di bawah kita. Lalu, langitnya di mana? Di bawah ya? Antum mau nelpon teman saya di Australia sekarang? Silakan tanya. Ada pulsanya banyak. Bukan pakai WA, pakai telepon biasa. Tanya dia, di mana langit Anda sekarang? Pandai bahasa Inggris tak? Oh, tidak pandai. Bahasa Minang aja lah. Kalau muslimin, pasti jawabannya langit di atas. Walaupun bumi ini bundar. Tambah pusing antum nanti jadi. Tambah pusing. Tapi kan antum di bawah. Iya, langit di atas. Kalau tidak percaya, datang sini. Gitu. Iya, Pak ini. Ambil atlas itu, Pak. Bawa sini. Iya, nanti Brazil di mana letaknya? Brazil di mana letaknya? Amerika Latin. Di bawah, kan? Berarti dia kalau langitnya di mana sekarang? Tetap di atas, kok bisa ya? Bumi bundar. Hah? Kalau tidak percaya, coba telepon Neymar. Iya, pasti langitnya di atas. Jadi antum pusing sendiri nanti. Menolak Allah di atas gara-gara bumi bundar. Makanya biar tidak pusing-pusing, terimalah apa kata Allah, kata Rasulullah SAW. Karena labor antum tak muat untuk meneliti sampel ini. Ya? Analogi antum tak kuat untuk menampung sampel ini. Pasti rusak labor antum gara-gara itu. Makanya banyak yang gila gara-gara kaji. Ada gila dibilang wali. Udah gila sesat kaji dibilang wali. Ini lucunya kaum muslimin. Oh itu udah hebat tuh sampai martabat gerbang gaib itu. Gerbang gaib itu hanya Allah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah semua. Siapa yang klaim tahu sampai ke gerbang gaib berarti sudah menandingi Allah tabaraka ta'ala. Jangan macam-macam lah bikin cerita lucu lah kaum muslimin. Kita yang jelas-jelas ajalah Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi sudah jelaskan ini, itu. Selesaikan. Sudah sempurna. Jelas? Yang bingung sendiri nanti. Oh, berarti hari kiamat tidak boleh Jumat kalau gitu. Tidak rata kiamat itu ya. Pasalnya Jumat sini dengan Jumat Washington 14 jam jaraknya. Antum tidak tahu tadi jaraknya, 14 jam saya. Kalau tidak salah saya, terus sana berbaiki aja. Ya, saya tidak pernah juga ke Washington. 14 jam. 14 jam puas tidur nak. Jadi orang Tokyo dah kelabakan kena kiamat. Orang Washington masih tidur nyenyak. Sempat tidak naik pesawat jet ke sana? Minimal untuk taubat aja dulu. Karena matahari belum terbit. Ada yang mengatakan seperti itu? Ada. Berarti belum beriman. Jangan belum beriman. Jadi kaum muslimin dan muslimat, Jumat Tokyo dan Washington di ilmu Allah bisa disamakan. Tapi dalam ilmu antum wajib berbeda. Maka jangan kiaskan ilmu Allah ke ilmu antum. Jelas? Karena Allah yang bilang, Nabi yang bilang, Allah bilang melalui Rasulullah SAW bahwa kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Dan datangnya tiba-tiba. Kalau sempat, enggak tiba-tiba. Kalau sempat berjarak 14 jam, jadi tiba-tiba. Minimal sistem nalar alarmnya bunyi itu ya. Oh, kiamat sudah datang, tobat segera. Kali masih 14 jam lagi nunggu terbit matahari. Ya tak? Kan terbit sekarang, di Tokyo sudah 2 jam yang lalu terbitnya kan? Kalau kita baru, sudah terbit apa belum? Sudah terbit, selesai kita. Terus baru terbit sekarang. Berarti 2 jam, kalau dipasang alarm anti kiamat, ya kita masih sempat sempat tobat main-main tuan-tuan. Yang coba main-main dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Jelas susah. Antum jangan ikut pusing dah. Ikut aja apa kata Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Allamul Ghuyub, Maha mengetahui. Dan Rasul ya'lamu 'anillahi ma la ta'lamun. Rasul tahu dari Allah apa yang kalian tidak ketahui. Dan terbukti semua yang dia katakan benar. Kau tidak percaya, tunggu saja hari kiamat. Antum bikin geng nanti, geng Tokyo, geng Washington. Nanti hubungi. Kawan, di sini dah boleh matahari terbit dari barat. Kami tidak sempat taubat lagi. Kalian? Bisa? Bisa? Coba aja. Cuman masalahnya hari itu tak ada lagi orang yang mengucapkan Allah. Apa maknanya? Tidak ada lagi orang beriman hari kiamat itu. Jadi kalau untuk tunggu kiamat, terancam tidak beriman. Mati dalam keadaan? Ustaz. Nah, mati dalam keadaan? La taqumus sa'a illa ala siradil khalq. Tidak datang kiamat kecuali yang tinggal orang-orang jahat. Tidak ada orang-orang saleh sudah diwafatkan. Karena sebelum itu akan datang angin dari arah Yaman, lembut, dan siapapun orang beriman yang meniup angin, apa yang terhirup angin itu Allah matikan. Ya Pak Edi? Mau hidup sampai hari kiamat? Hah? Saya tidak mau, saya tidak mau. Ya kalau bisa jangan ketemu Dajjal, jangan. Ya jangan ketemu Dajjal. Kecuali antum ada di Madinah dengan iman yang penuh. Syekh, pas sedang umroh pula kan datang Dajjal. Yang keluar dari Madinah kan? Tapi otomatis yang munafikin pasti keluar. Karena ini induknya di itu. Munafikin kan Dajjal. Datang tiba-tiba datang induk Dajjal. Dimanapun dia, tidak dapat induknya masuk, dia yang keluar. Sampai kata Nabi SAW nanti hari itu, ketika Dajjal keluar, kaum bapak ini mengikat kaum ibu di tiang-tiang korma. Di batang-batang korma. Supaya jangan keluar. Ini dahsyatnya fitnah Dajjal itu. Memang ibu-ibu lebih cepat tergoda. Makanya mereka selalu jadi objek godaan. Iya tak? Kan wanita selalu objek godaan. Biasanya antum digodain wanita atau antum yang godain wanita? Jadi kok dia ngaku? Maksud saya antum ini bukan antum sendiri. Artinya kaum lelaki pada umumnya lebih duluan nyiut atau yang perempuan yang nyiut? Sama sekarang ya. La ilaha illallah. Nah, enggak sih. Antum masa antum dah berubah betul. Antum lahir tahun 80-an ya. Iya, di masa internet. Allah musta'an. Kalau masa kami dulu enggak. Ya. Yang perempuan rata-rata nunduk gitu. Paling ada laki-laki satu-satu nyeruduk. Iya. Itu pun masih banyak yang masih nunduk di masa itu. Tapi kalau sekarang, perempuan lihat laki-laki nyeruduk. Bukan? Nunduk, Allah musta'an. Mentang sudah berubah zaman ini, Syekh. Oleh itu, makanya kaum wanita itu lebih mudah terpedaya oleh rayuan. Oleh sebab itu, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Kembali ke sini. Bahwasanya Nabi sudah jelaskan bagaimana Allah memfardukan itu. Umum atau khusus. Wa kaifa arada ya'ti bil ibad, dan bagaimana Allah menginginkan hamba melakukannya, mendatangkannya. Jadi maka Allah tak turunkan begitu saja. Allah turunkan kepada Nabi. Nabi menjelaskan. Dan Nabi itu bukan dari kalangan malaikat. Dari kalangan manusia sendiri. Sehingga apa yang dirasakan manusia, dia rasakan. Capek, capek. Lapar, lapar. Ngantuk, ngantuk. Kalau sempat malaikat yang datang, antum banyak alasan. Nabi aja yang datang, antum banyak alasan. Iya tak? Itu kan Nabi, Ustaz. Kita bukan? Kan itu selalu alasannya. Itu Nabi, Ustaz. Kalau kita? Bukan? Nabi. Oleh sebab itu jauh-jauh saja dari Nabi alaihissalatu. Ketika dituntut untuk mengikuti sunnah Nabi, alasannya itu. Itu kan Nabi, Ustaz. Nabi kan boleh istrinya 9 awak, satu aja dah bayarnya. Ya kan? Allahumma Ustaz. Enggak. Dia dari bangsa manusia sendiri, yang merasakan apa yang kita rasakan, yang aturan khusus untuk Nabi kan tidak banyak. Kan tidak banyak, kan? Satu. Yang khusus Nabi, ya? Satu. Hah? Zakat tak boleh dia terima. Sedekah tak boleh. Yang boleh? Hadiah. Kalau kita? Semua boleh. Minta pun kadang. Boleh. Nah. Yang kedua? Hah? Langsung ke istri. Sebaru terima zakat sudah pikir istri. Allah Ustaz, memang rentan kita. Kalau udah punya duit, pasti ingat. Carilah yang lain contohnya. Nerima wahyu, hanya Nabi. Kalau kita paling, nerima wangsit. Wahyu dari Allah, wangsit dari syaitan. Allah Ustaz. Itu beda. Tapi pada umumnya, apa yang dilakukan oleh Nabi, kita juga mesti melakukannya. Mungkin kadarnya yang beda. Kadarnya yang berbeda. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, misalnya puasa sunat. Nabi tanpa sahur bisa puasa sunat. Kita dah sahur pun kewalahan juga. Itu bedanya. Nabi bisa wisal, puasa bersambung. Tak ada makanan, dia sambung puasa sampai besok. Sehari ini puasa, malam tak ada untuk berbuka, dia puasa terus. Kita tidak bisa. Bahkan dilarang. Kita walaupun bisa dilarang. Karena Nabi walaupun tidak makan, dikasih makan oleh Rabbnya. Jelas? Nah, Nabi mimpinya hak semuanya. Kalau kita? Makanya Nabi Ibrahim dapat mimpi menyembelih anaknya, dia laksanakan. Kalau tuan-tuan mimpi menyembelih anak, mohon. Ya mohon, jangan laksanakan. Ya. Karena mimpi Ibrahim alaihissalam dari Allah. Mimpi kita dari aduullah. Dari syaitan. Jelas ya? Jadi beza kita di sini. Nah, apa lagi? Tidak banyak, tidak banyak. Tidak banyak. Jadi apapun yang dilakukan Nabi, pada umumnya bisa kita lakukan. Jelas? Alhamdulillah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Wakilahuma taba'a fihi kitab Allah. Pada kedua hal tersebut, baik yang bersifat nas dalam Al-Quran, lalu perkuat Nabi SAW, ini ikut Al-Quranul Karim. Atau yang lain secara global, secara garis besar, lalu Nabi SAW yang menjelaskan makna yang diinginkan Allah. Karena kita ingin beribadah kepada Allah seperti yang Allah inginkan, bukan seperti yang kita inginkan. Kalau kita beribadah seperti Allah dengan apa yang dia inginkan, kita muttabi', ada ittiba. Kalau kita, artinya ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita beribadah kepada Allah sesuai dengan keinginan kita, ittiba juga, tapi ittiba'ul hawa, mengikut keinginan. Padahal Nabi wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi itu tidak mengucapkan berdasarkan hawa, tapi beliau mengucapkan dengan wahyu. Kalau kita, ucapan dan perbuatannya dengan hawa. Oleh sebab itu, gimana nak dipaksa Allah menerima? Ya Allah, ini baik menurut saya. Menurut kamu baik menurut saya? Tidak. Maka Nabi tegaskan, sesuatu yang kau tambahkan, sesuatu yang kau ada-adakan, pasti ditolak. Maka ambillah yang pasti diterima. Atau minimal ada kemungkinan diterima dari sesuatu yang pasti ditolak. Jangan berspekulasi. Ini kata Nabi, ini kata ulama. Mana yang lebih hebat ulama dari Nabi? Hebat lagi ulama. Ulama ramai. Nabi sah? Gitu ya? Gila? Hebat Nabi alaihissalatu wassalam. Bukan pula maknanya. Bahwasanya kita langsung ke Nabi tanpa ulama. Mana ada? Mana ada? Tonton tahu dari Nabi dari mana? Di ulama. Tahu pahamnya seperti itu menurut Nabi dari mana? Di ulama. Jadi adalah omong kosong juga. Oh hebat-hebat orang Zaid bin Sabit itu langsung ke Nabi aja ngambilnya. Ini kitab ini siapa yang tulis? Ulama. Dia ngajak belajar dari siapa? Dari ulama. Ulamanya lagi belajar dari siapa? Ulama. Sampai ke Nabi SAW. Tidak mungkin kita meninggalkan ulama. Antum buka hadis Sahih Bukhari. Ulama enggak? Ulama. Antum baca babnya. Babnya itu menunjukkan fikihnya. Itu maknanya. Yang kita sebutkan tadi, Imam At-Tirmizi menuliskan kitab istighfar setelah salat dan istighfar secara umum. Dia bezakan. Karena dia paham bahwa mananya istighfar selesai salat ini. Istighfar secara umum ini. Dia paham tak? Paham tak? Ikutlah pahamnya ulama. Jadi tidak ada kita yang luput atau kita yang bisa langsung ke Nabi tanpa melalui ulama. Jadi kadang-kadang ini buat pula provokasi. Oh, iman. Itu tidak pakai ulama, itu tidak menghormati ulama. Ya, janganlah jualan yang murah-murah kayak gitu. Orang paham semualah. Yang namanya, misalnya, Ustaz Adnan, SD gurunya si Anu, pulan-pulan. Ada ya? Berapa guru antum di SD? Lupa. Saya masih ingat. Ya, kami catat tuh guru-guru kami. Alhamdulillah. Lalu belajar ke Darun Nahdha. Darun dulu ya? Enggak ya? Rugi itu. Itulah. Enggaklah belajar ke Darun Nahdha. Siapa guru-gurunya? Ah, si Anu. Ulama dah? Ulama pernah? Tentu tak ngaku ulama. Ulama Riau ni buat anak murid mereka semua. Masa dia tak ulama? Astagfirullahaladzim. Hah? Ya, Rektor UIN Suska misalnya. Tiga orang berturut-turut tu. Tamat. Darun Nahdha. Antum tidak mahu suka tidak sebut Darun Nahdha nampaknya. Gimana? Saya juga tamat Darun akhir. Nah, mereka juga ulama-ulama, kemudian melahirkan ulama-ulama. Mulai dari Ketua MUI dan juga baik di pusat, baik di daerah provinsi maupun di daerah kabupaten dan kota dan sebagainya. Tamat Darun itu. Berarti ngambil ulama tidak? Ulama. Baik. Lalu berangkat pula ke Jakarta misalnya. Belajar pula dengan para ulama. Belajar ke Mesir, ke Madinah, ke Mekah, ke Maroko dan sebagainya. Belajar pada ulama. Alhamdulillah. Berarti ada yang dapat ilmu tiba-tiba plong dari langit tanpa ulama? Tak ada. Jelas terus ya? Jelas? Jadi perkataan kita Nabi lebih hebat ulama bukan maknanya kita maaf sendiri tanpa ulama. Kenapa? Ya buktikan. Apa saja yang kita langsung tanpa ulama? Coba sebutkan contohnya. Enggak tak dapat kan? Hah? Misalnya, enggaklah orang yang sering masalah sekarang, misalnya masalah Allah di atas atau di mana-mana lah, atau enggak jelas alamatnya. Ada enggak ulama yang mengatakan Allah di atas? Contohnya? Beneran Pak, Bapak memalsukan perkataan Imam Syafi'i nampaknya. Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadisnya. Ya. Ibnul Qayyim mengatakan tidak kurang dari 2000 dalil dalam masalah ini. Makanya dalil kadalil akli, dalil syar'i. Dari Al-Qur'an dan hadis. Pertama Allah sendiri yang mengatakan. Allah kan alim, sah? Allah. Para pemberi ilmu, orang-orang yang berilmu semua. Dia yang katakan dia di atas. Jelas ya? Kok antum paham? Ya, kayak bahasa Arab. Bahasa Arab antum paham tak? Kalau tidak paham, diam aja dulu. Belajar dulu. Bagi yang paham, yang namanya fok itu di atas. Yang namanya ala itu di atas dan tinggi. Jelas? Nah, kemudian Rasulnya begitu. Para sahabat semuanya begitu. Lalu antum katakan, tidak jelas. Berarti masalahnya bukan tidak jelas. Karena kacanya sudah kabur, maka gambarnya blur. Apalagi kalau kacanya pecah. Kacanya pecah, tambah tidak jelas lagi gambarnya. Mata ada di sebelah situ, gigi di sini, satu kacanya pecah. Maka tolong pelihara kesucian kaca ini. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi tidak ada kita yang berilmu tanpa melalui ulama. Jelas? Itulah ada yang bilang nanti, ada ulama di sana, di Arab Saudi, tapi tidak ikut ulama katanya. Gimana? Dia sendiri ulama, tidak ikut ulama. Masuk akal? Masuk? Masuk tidak? Tidak masuk. Jadi lucu nih, ini lelucon ilmiah hari ini ada seperti itu. Oh mereka itu tidak pakai ulama, itu tidak menghormati ulama. Ulama yang mana? Memangnya dia langsung jadi alim tanpa ulama? Ada orang langsung berilmu tanpa ulama? Ada buktinya? Bahwa tidak ada yang alim kecuali dengan ada yang ngajarnya. Saya ulang lagi. Ada enggak orang berilmu tanpa guru? Enggak ada. Nabi Muhammad. Ada gurunya enggak? Siapa? Jibril. Gurunya cuma satu ya. Enggak mungkin hebat. Kan ada kayak ada analogi gitu kan. Imam Syi'albani gurunya enggak ada katanya. Terus dia pandai baca Quran lewat siapa? Dia pandai bahasa Arab lewat siapa? Kemudian dia bisa nahwu sorof lewat siapa? Bisa balaghah lewat siapa? Bisa bahasa Arab pakai siapa? Dapat ilham dalam rahim ibunya. Jelas? Jadi, kemudian banyak guru tapi tak bermutu. Lebih baik satu guru bermutu. Buktinya sahabat gurunya berapa? Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya tanya, mana yang lebih hebat, generasi sahabat atau generasi kita? Sahabat, karena gurunya nomor satu. Maka muridnya nomor satu semua. Maka generasi terbaik, generasi sahabat yang wajib ditiru. Kalau generasi sekarang, ada yang bisa ditiru, ada yang wajib tidak ditiru. Ya, wajib tidak ditiru. Ya kan kalau sudah salah kaji, tiba-tiba jadi wali kan? Emang? Kan wajib ditiru? Wajib tidak ditiru. Walaupun gelarnya segelar apapun. Orang gila, dia anggap wali. Mana ada sejarah Nabi SAW, sahabat sampai gila gara-gara belajar sama Nabi SAW. Kemudian tabiin ada yang gila gara-gara belajar sama sahabat. Lalu dikatakan ini wali gara-gara belajar sama Nabi SAW. Ini adalah, mohon maaf ini adalah sesuatu yang diada-adakan dalam agama ini. Semoga Allah SWT jauhkan kita dari mengadakan. Tidak jadi bertambah kajir. Ya, tentu mau suka. Tidak nambah nampaknya. Padahal tidak ada ujiannya. Kalau mahasiswa tak nambah gaji, sukanya. Apalagi dengan cuti. Alhamdulillah Ustaz tak datang. Apa pasal? Ujian sikit soalnya. Tidak tahu dia kalau dengan saya soal tak banyak. Walaupun masuk tak banyak. Tapi rata-rata insya Allah masuknya banyak. Ya. Saya usahakan sedapat mungkin yang 16 itu hanya belajarnya, ujian di luar itu. Ya. Padahal sebagian bilang 12 dengan ujian UTS, UAS sudah cukup itu. Bagi saya yang 16 saja tidak cukup. 16 saja tidak cukup. Sebab dulu orang baru selesai nuntut ilmu setelah selesai ilmunya. Kalau kita tidak, sekarang ilmu diatur oleh waktu emangnya. Pokoknya 16 tatap muka harus selesai. Menguasai kitab Sahih Bukhari. Mana? Sahih Bukhari satu semester mana ada? Bisa? Bisa dibaca tanpa diterangkan? Bisa, nak. Makanya saya bilang, kalau nak duduk, Sunan Nasa'i kami selesaikan 3 tahun setengah. Ya, 3 tahun setengah baru selesai Sunan Nasa'i. Itu tiap hari. Afwan, 5 kali dalam sepekan maksud saya. Hari aktif kan? 5 hari dalam sepekan. Baru selesai 3 tahun setengah. Ini enggak. Sehari sepekan, nak selesai pula 1 semester. Mana ada? Selesai, dah ada selesai. Ambil kitab Ubat Al-Wahyi terakhir. Pertama, nanti ambil kitabul ilmi di awal. Ambil di tengah kitab At-Tahara. Tapi nanti ada kitabul adab terakhir kitabul Tauhid. Dah selesai sahih? Sahih? Bukhari. Apalagi kalau nak ngambil sanad dari syekh. Ketemu dengan syekh di Mekah, minta sanadnya. Selesai sahih Bukhari 1. Nanti ketemu syekh lain pula, ketemu di Yaman sekali, 2 jam. Lalu di bandara pula, minta ijazahnya. Selesai sahih Muslim. Selesai juga, cuma tak ada. Akan beda dengan orang yang duduknya di pustakanya 14 jam sehari. Dengan guru dan bukunya. Seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Itu pustakanya 14 jam sehari dia di pustakanya. Awak 14 menit dah tertidur di pustaka. Pustaka juga. Mana yang tadinya? Di pustaka mak katanya. Katanya buat penelitian di pustaka. Tengok sama istri. Sudah tertidur lah ya kau tu katanya. Dari kapan dia masuk? Pak, seperempat jam masuknya. Rupanya pustaka tempat istirahat. Ngorok Allah musta'an. Bukan orang kita maksudnya sih ya. Jadi gimana kalau antum nak mengatakan bahwa Albani tak berilmu, antum masya Allah hebat. Itu dah. Kadang-kadang gara-gara kita punya gelar doktor ni, kadang-kadang kita hurur juga. Oh, Albani itu bukan seorang akademisi, dia tak punya gelar apa-apa. Kalau begitu nanti Imam Ahmad tak ada doktornya lah. Tak pernah juga tercatat di universitas terkemuka. Tapi siapa yang meragukan Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Jadi ilmu itu bukan karena banyak guru saja. Walaupun dianjurkan banyak. Tapi yang lebih dianjurkan adalah mutu guru itu sendiri. Sebab satu guru bermutu mengalahkan 1000 guru yang tidak bermutu. Satu guru yang sadiq ma'Allah dengan 1000 guru yang berdusta atas nama Allah. Tak sama hasilnya. Jelas? Kalau itu makanya Al-Amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajar oleh Al-Amin Jibril alaihi wasallam. Jibril bin siapa ya? Jibril bin siapa? Tidak ada binnya, alhamdulillah. Mana tahu lupa pula itu. Malaikat kan tidak berketurunan. Kalau sempat keturunan tidak muat kita sih. Ya, di langit aja penuh oleh malaikat. Kalau sempat dia berketurunan, awal. Terbayang tuh. Awak aja yang keturunan sikit-sikit ya. Sekali 5 tahun punya 1 anak kan. Dah pingsan juga BKKBN mikirkannya. Apa anak tahu orang ni katanya. Risau orang BKKBN. Padahal yang punya anak orang bukan dia. Lagipun pemerintah juga tidak dekat apa namanya enggak menanggung. Paling-paling tunjangan anak sampai 2 cuma bahkan itu pun hanya dapat tunjangnya aja daging tak ada. Namanya tunjang. Berapa tunjangan anak seorang bang? 1% dia gaji? Iya? Hah? Nggak dapat abang lah? Rugi juga. Nah, rupanya nggak dapat. Nggak diurus. Ayo. Saya juga nggak dapat bang. Nggak ada tunjangan anak. Kalau tunjang saya tak mau. Tapi kalau kasih right hati dan dagingnya saya urus. Kalau cuma tunjang. Dapat tunjangan anak 125 ribu sebulan. Untuk 2 orang pula. Untuk urusnya habis 250 ribu. Entah mustahil. Ini tunjangan. Kenapa kok ribet sekali sebenarnya? Jadi kalau boleh kita usul ke pemerintah, tidak usahlah diatur-atur. Ini rezeki itu Allah yang. Tapi kalau boleh, ini usulan saja. Ya, tapi kalau sempat saya presiden, nanti insya Allah saya upayakan menghapus sedikit ini. Cuma masalahnya berkaitan dengan bantuan luar negeri. Nah, itu masalahnya. Kita dapat tekanan nanti. Semakin banyak, ditekan terus. Ya kita semakin ditekan, semakin kuat lah. Ya tak? Jadi mohon maaf ya. Mohon maaf, saya tak akan jadi presiden yang risau itu. Jangan dihalangi langkah saya tak akan jadi presiden. Kok risau pula nanti? Ini saingan berat ini. Tidak. Aman. Tidak. Saya tidak punya partai, tidak punya tim ses, tidak punya uang juga. Jelas? Saya hanya mau jadi presiden tanpa partai politik, tanpa kampanye, tanpa baliho, tanpa tim sukses, tanpa pemilu, berarti tidak mungkin. Tidak mungkin? Itu bilang, kak mendekuli Allah antum. Mana tahu takdir saya seperti itu. Kan jauh, tidak ada yang mustahil kan. Teman saya tidak berharap, jangan salah paham, jangan didoakan ya. Pokoknya yang penting antum jangan merasa tersaingi nanti kalau ada cita-cita di presiden. Saya tidak mengusahakannya. Aman tuh. Jelas? Saya tidak akan berkampanye. Pokoknya antum nyaman gitu. Tapi kalau sempat juga saya jadi, taat aja lah sama saya. Baik, kaum muslimin dan muslimat, mohon maaf ya. Kaji tak bertambah. Tapi insyaallah mudah-mudahan tambah jelas sih. Tambah jelas, semoga bermanfaat. Ya, kalau tunggu tamat juga tidak selesai. Sehari sepekan kita. Kalau tentu tidak tamat cepat, tiap pagi kita. Mau? Tidak. Sekali sepekan aja, sekali sepekan tidak cukup. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam wa subhanakallahu bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.